cari, apa yang kau cari? Pergi pagi pulangnya pagi lagi. Setiap hari kau sibuk sendiri, lupa anak istri. Bobok pun kau kelonan sama headphone. Ku dicuekin kayak orang oon. Ku pikir kamu sedang demam Pokemon. Ternyata gila wadon. Pokemon, Pokemon tok. Asal cewek yang penting semok. Kau rayu-rayu sampai bonyok. Diriku kau anggap tembok. Pokemon, Pokemon tok. Asal cewek yang penting semok. Tercinta, asik. Buat pengantin spesial. Cari-cari apa yang kau cari? Pergi pagi pulangnya pagi lagi. Setiap hari kau sibuk sendiri, lupa anak istri. Bobok pun kau kelonan sama handphone. Ku dicuekin kayak orang oon. Kupikir kamu sedang demam Pokemon. Ternyata gila wadon. Semua Pokemon, Pokemon tok. Asal cewek yang penting semok. Kau rayu-rayu sampai bonyok. Diriku kau anggap tembok. Pokemon, Pokemon tok. Asal cewek yang penting semok. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi langsung, sudah ya.